dari Bangka Dada, percuma le dengan nale, baik mbak hilang daripada sakit hati. Welot ka welot welot kan copet, pet copet copet kan copet, kan copet kamu berdosa banget. Welot, welot, welot, welot, welot, welot, welot, welot.